Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala al-asthani ma'rifatu dinil Islam. Dibuka dulu majelis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu taala al-asthani ma'rifatu dinil Islami bil adillati. Wa huwa al-istislamu lillahi bitawhidi wa inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa huwa thalathatu maratiba. Baik, langsung dibaca syarahnya. Halaman berapa syarahnya? Halaman 5. Langsung baca ta'liqnya. Qala al-mu'alliqu rahimallahu ta'ala hadha huwa al-aslu tsani wa huwa dinul islami wa huwa thalathatu maratiba bayyanaha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Fa awwaluha al-islamu wa huwa al-ikhlasu lillahi wahdahu, ya'ni al-istislama lillahi bil ibadati wa takhsisuhu biha duna kulli ma siwahu, wal bara'ata minasyirki wa ahlihi. Fa idza fa'ala dzalika faqad aslama, ya'ni inqada wa dhalla wa khadu'a lillahi wahdahu bil ibadati duna kulli ma siwahu wa tabarra'a minasyirki wa ahlihi. Qala ta'ala faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, wal kufru bit taghuti ma'nahu al bara'atu minasyirki wa ahlihi wa inkari dzalika wa i'tiqadi butlanihi. Wa hunaka martabatul imani wa martabatul ihsani wa kulluha dakhilatun fi dinil islami ad-dinu alladhi syara'ahu Allahu li'ibadihi wa arsala bihi ar-rusula jami'an wa martabatul islami tashmalul a'mala adh-dhahirata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwah, masuk ke al-aslu ats-tsani ma'rifatu dinil Islam, mengenai mengenal agama Islam. Taib. Ini penting nih, bil adillah, dengan dalil-dalil. Ya, berdasarkan dalil-dalil. Jadi setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan ma'rifatul asal yang pertama, yaitu mengenal Allah dengan dalil-dalil, maka beliau beralih ke sini, ke penjelasan tentang al-aslu ats-tsani, prinsip kedua, landasan kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Baik. Nah, dan beliau menjelaskan di sini, ya, menjelaskan maknanya dan menyebutkan marotibnya, tahapan-tahapannya. Ya, beliau menyatakan ma'rifatu dinil Islam, ya, ad-din. Taib. Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid, kata beliau. Ya. Yang dimaksud di sini yaitu agama Islam dengan dalil-dalil adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bi ta'ati, tunduk kepada Allah, ya, dengan mentaati Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan yaitu Anda meyakini batilnya kesyirikan tersebut, Anda memusuhi pelakunya, kemudian Anda membenci pelakunya dan mengkafirkan pelakunya. Walaupun pelakunya tersebut adalah berbuat baik kepada Anda. Ya, ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun dia berbuat baik pada kita. Sebaliknya, seorang muslim walaupun dia jahat kepada kita selama dia masih muslim, ya, kita tidak boleh membenci dia secara totalitas. Selama dia masih muslim, walaupun dia memusuhi kita, walaupun dia pelaku dosa besar atau ahli bid'ah, ya, maka masih ada loyalitas, kecintaan, pembelaan kepada dia dari diri kita. Itu hak dia sebagai muslim. Nah, ini yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Nah, Syekh bin Baz menjelaskan, hadha huwal aslu atsani, inilah prinsip yang kedua. Wa huwa dinul islami, yaitu agama Islam, ad-din. Ya. Kalau kalimat-kalimat ad-din di sini, yang dimaksud di sini adalah agama, karena makna ad-din itu banyak di Al-Qur'an. Semisal maksudnya adalah hisab, maliki yaumiddin. Ya, raja pada hari ad-din itu yaumil hisab. Ya. Taib. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ya, yaumul hisab itu. Naam. Kalau diitlakan makna din. Taib, barakallahu fiik. Sementara makna Islam diambil dari kata aslama yuslimu islaman. Ya, maknanya adalah yang dijelaskan oleh Syekh. Ya, yang dijelaskan oleh Syekh yaitu ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dan seterusnya dari yang telah beliau sebutkan. Tabarakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa huwa salasu maratibah. Dinul Islam yaitu salasu maratibah, yang agama Islam ini ada tiga tahapannya. Bayyanaha ar-rasulu, yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Ya, dalam agama Islam itu ada tingkatan, yang tertingginya ihsan, kemudian setelahnya iman, kemudian baru Islam. Kalau dia sudah ihsan, pasti dia berislam dan beriman. Kalau dia iman, belum tentu berihsan, namun sudah pasti berislam. Kalau dia baru Islam saja, belum tentu beriman dan ihsan. Nah, itu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Fa awwaluha al-Islam, yang pertama Islam, wa huwa al-ikhlasu lillahi wahdah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, yakni al-istislama lillahi bil ibadati, yaitu berserah diri kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Wa takhsisuhu biha, mengkhususkan kepada Allah biha dengan ibadah tadi, duna kulli ma siwa, bukan kepada selainnya. Ya, ini Islam. Wal bara'a minasyirki wal ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Fa idza fa'ala dzalika faqad aslama, kalau yang demikian orang sudah melakukannya, berarti dia sudah masuk Islam. Ya, berarti dia sudah berislam. Ya, bara'ah itu maksudnya al-inqita' wal i'tizal. Berarti dia memboikot, menjauhi, wal bu'd ya, anisyirki wa ahlihi, dari pelaku kesyirikan dan ya, apa namanya? Pelaku kesyirikan tadi. Dengan Anda meyakini batilnya kesyirikan tersebut, Anda jauhi dia. Anda meyakini wajibnya memusuhi musyrikin karena mereka adalah musuh Allah. Nah, yang namanya ya al-bughd, benci, kemudian memusuhi, itu amalan hati. Kapan ditampakkan? Ketika ada maslahat. Ketika maslahat itu ternyata kecil atau malah menimbulkan mudarat kalau kita tampakkan, berarti itu kita tidak tampakkan, tetap di hati keyakinan. Paham enggak di sini? Sama seperti mengkafirkannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Risalah Makna Tauhid menjelaskan apa sih makna bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu meyakini batilnya kesyirikan, memusuhi, membenci pelakunya, serta mengkafirkan pelakunya. Nah, itu makna bara'ah minasyirki wa ahlihi. Ya. Dan kemudian apalagi? Jangan jadikan mereka sebagai wali-wali, aulia. Ya, enggak boleh. Karena mereka musuh Allah, musuh Rasulnya. Tidak boleh mencintai mereka. Tidak boleh berwala, memberikan loyalitas kepada mereka. Ya. Apalagi sampai mencintai mereka dan agamanya. Ini kekufuran. Mencintai ya, mencintai agama mereka, ini kekufuran. Atau ragu terhadap kekafiran mereka, ini kekufuran. Atau tidak menganggap mereka kafir, itu kekufuran. Ya. Itu kemurtadan. Ada yang mengatakan semua agama benar, itu murtad, selesai. Ya, di mata Tuhan katanya. Iya dan billah. Ya. Jadi enggak cukup Islam ini berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, kemudian apalagi inqiyadullah bitaah, tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah, enggak cukup. Itu belum Islam. Ya. Makanya yang namanya tauhid di Al-Qur'an dalam hadis itu selalu ada nuansa an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Penafian dari ibadah selain Allah, ya, dan ditetapkan ibadahnya pada Allah. Oh, budu rabbi wa rabbakum wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudu Allah wa jtanibu tagut. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah. Wa la ta'budu illa iyyah. Itu semua. Ya. Taib barakallahu fik. Bahkan Nabi SAW menyatakan, ya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ya, padahal di la ilaha illallah itu sudah ada kandungan nafyun, la ilaha, penafian, peniadaan, pengingkaran, pengkafiran terhadap segala yang diibadahi selain Allah dan para pelakunya. Ya, jadi enggak sah keislaman seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak meyakini batilnya pemeluk agama lain dan kafirnya pemeluk agama lain. Dia ucap 1000 kali sekalipun, 1 juta kali enggak bermanfaat. Ya, enggak bermanfaat. Tabarakallahu fik. Apalagi yang mengucap la ilaha illallah kemudian memberikan ibadah pada selain Allah. Hah? Paham enggak? Jadi ada orang ucap la ilaha illallah tapi dia mengatakan, "Ya udahlah, enggak apa-apa sana masing-masing. Saya Islam, dia Kristen. Silakan aja dia beribadah kepada ya, selain Allah, pada Yesus, pada Roh Kudus, pada Bunda Maria di gerejanya. Udahlah, itu urusan dia." Kafir enggak? Enggak, biarin aja itu, masing-masing aja. Ya, sah enggak keislaman orang ini? Enggak sah. Tak guna la ilaha illallah yang diucapkan. Karena la ilaha illallah itu ada 2 rukun. Rukun itu kan maknanya ya, kalau secara lugah itu kan janibu syai', sisi sesuatu. Tapi kalau makna syariat itu yang apabila tidak terpenuhi maka tidak dianggap perbuatan tadi. Nah, ucapan la ilaha illallah kalau rukunnya enggak terpenuhi dianggap enggak ada. An-nafyu rukun pertama, yang kedua al-isbat, rukun kedua. Rukun pertama diambil dari la ilaha, dinafikannya ilah. Apa itu ilah? Makhluk. Makhluk, ma'bud, segala yang diibadahi. Dia nafikan, dia tiadakan, dia ingkari semua yang diibadahi selain Allah. Kemudian ditetapkan. Nah, penafiannya itu dalam dengan bentuk meyakini batilnya perbuatan peribadatan yang diberikan pada selain Allah, dia memusuhi pelakunya, mengkafirkannya dan membencinya. Tidak memberikan loyalitas kepada para penyembah selain Allah tadi. Illallah, dia tetapkan peribadatan yang benar hanya kepada Allah. Dia memberikan loyalitas kepada ahlul iman. Memberikan cinta kepada ahlul iman, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, tapi dia mengatakan semua agama benar, enggak guna. Enggak guna ucapan la ilaha illallah. Apalagi yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia memberikan ibadah pada selain Allah. Diberikan ibadah pada Nyi Roro Kidul, pada Bahuang Rokso. Ya, ini lebih-lebih lagi, lebih parah mana yang tadi? Hah? Lebih parah yang kedua. Yang pertama tadi kan dia mengucap la ilaha illallah, dia enggak beribadah pada selain Allah, dia hanya ibadah pada Allah. Namun kata dia, ya monggo-monggo saja, kuburiyun tafaddal, mau nyadron, mau sedekah laut, sedekah bumi, ngasih sesaji pada Dewi Sri, tafaddal. Kafir enggak? Enggak, silakan. Enggak boleh saling mengkafirkan, nanti radikal katanya. Nah, radikal itu katanya. Orang ini sah enggak ucap la ilaha illallahnya? Dia enggak pernah loh berikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul. Ketika dia tanya, enggak ikut itu sedekah laut? Oh enggak. Saya ibadah hanya pada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kata dia. Namun ada orang yang memberikan ibadah kepada Allah, dibiarkan aja, enggak dia ingkari. Ada yang beragama dengan selain Islam, dia biarkan saja, enggak dia ingkari. Enggak sah ucapan la ilaha illallah. Apalagi, ini parah lagi nih. Apalagi orang yang mengucap la ilaha illallah kemudian dia memberikan ibadah pada selain Allah. Ini lebih parah dari yang pertama tadi. Paham enggak? Ya, juga sama. Ya. Dengan orang yang pertama tadi itu kan cuma apa? Tidak membenci, apa tidak mengkafirkan. Nah, yang kedua parah lagi. Ya, dia mengucap la ilaha illallah kemudian ya, dia enggak apa namanya? Enggak ada ingkar, bahkan dia melakukan kesyirikan tersebut. Ya, musyrikin Quraisy beribadah pada Allah. Ya. Namun mereka juga beribadah pada selain Allah. Nabi SAW baru dapat tugas Rasul, langsung diperintahkan oleh Allah mentahdir mereka. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir. Ya. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Rujz itu apa? Berhala. Fahjur, tahdir itu. Ya, tinggalkan itu. Makanya musyrikin Quraisy itu sangat benci kepada Nabi SAW. Padahal Nabi SAW adalah sosok yang paling mereka cintai, yang mereka paling anggap sebagai orang yang amanah, yang paling mereka anggap sebagai orang yang jujur, orang yang paling baik di tengah-tengah mereka, berbalik menjadi orang yang paling mereka benci. Kenapa? Karena memburuk-burukkan agama, kesyirikan mereka. Itu tauhid emang begitu. Tauhid emang begitu, agama tauhid, dakwah tauhid emang seperti itu. Seandainya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mendakwakan, wahai Quraisy, ubudullah. Senang Quraisy, mereka juga ibadah pada Allah. Namun ada lanjutannya, wala tusyriku bihi syai'a. Berat itu. Jangan berbuat syirik, itu berat itu. Itu berat. Sehingga musyrikin Quraisy itu enggak dianggap ibadah mereka. Bahkan dipanggil apa? Kafirun, kata Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, katakanlah wahai Nabi pada mereka, wahai orang kafir. La'abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak menyembah kepada apa yang aku sembah. Loh, selama ini musyrikin beribadah tuh kepada Allah, enggak dianggap. Allah nafikan. Kenapa? Karena kalau syirik terhapus amal. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus amalanmu. Ya. Baik. Mungkin ada yang bilang, "Loh, tapi kan musyrikin Quraisy ya enggak mau mengucap la ilaha illallah." Kalau kuburiyun hari ini mengucap la ilaha illallah. Lah, apa gunanya mereka mengucap la ilaha illallah? Namun mereka batalkan itu. Apa gunanya? Kita tanya balik kepada orang tadi. Berguna enggak la ilaha illallah yang diucapkan oleh si kuburi tadi? Oleh para kuburiyun ini. Kalau dia bilang berguna, berarti sama di agamanya dengan kuburiyun. Berguna enggak? Kalau dia bilang, ya enggak berguna. Karena enggak terpenuhi syarat. Ya selesai. Paham gak sini? Berarti kita sama mengingkari amalan kuburiyun tadi. Nah, adapun musyrikin Quraisy enggak mau mengucap la ilaha illallah karena dia tahu kandungan la ilaha illallah. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, mereka enggak mau. Ucapkan la ilaha illallah, enggak mau. Karena tahu konsekuensinya, kandungannya, apa dampak dan akibatnya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kata mereka aja'al aliha ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab, kata musyrikin. Apakah dia, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerukan la ilaha illallah kepada mereka, apakah dia orang ini hendak menjadikan tuhan-tuhan kita, sembahan-sembahan kita yang banyak ini menjadi satu sembahan saja, Allah saja? Kan enggak mungkin, kata mereka. Inna hadza la syai'un ujab. Ini impossible. Ini suatu hal yang aneh, kata mereka. Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau mengucap la ilaha illallah, berhenti dari memberikan ibadah kepada selain Allah. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang, gagal paham terus. Mengucap la ilaha illallah, syirik jalan terus. Ya. Syirik jalan terus. Ya. STMJ, kita balik, bukan sholat terus maksiat jalan. STMJ, syirik terus. Nah, syirik terus. Mengucapkan la ilaha illallah jalan gitu. Melafadzkan syahadat jalan, tetap jalan, tapi syirik terus. Apa gunanya? Ya. Nah, mana lagi tadi? Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ya, siapa yang kufur kepada tagut. Tagut itu apa sih? Banyak tagut terjemahannya, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di Usul Salasah, nanti juga ada ya pentolan-pentolan tagut. Cuma yang umum di sini tafsir Ibnu Abbas, ma'ubida min dunillah wa huwa radin, yang diibadahi sama Allah dan dia ridho diibadahi. Nabi Isa diibadahi, enggak ridho. Nabi Isa bukan tagut. Syekh Abdul Qadir Jilani makamnya diibadahi. Syekh Abdul Qadir Jilani bukan tagut, dia enggak ridho. Ya, yang tagut itu dia justru ngajarin mad'unya, murid-muridnya, pengikutnya ketika dia masih hidup. Ayo kita ziarah makam wali. Dengan dalihnya cinta wali, gitu aja. Cinta wali, ingin menjalin hubungan dengan wali. Kita ini kotor, wali orang bersih. Kita jauh dari Allah, wali dekat dengan Allah. Kita gak layak, kita banyak salah, sementara wali orang soleh. Itu aja terus. Itu semua syubhat yang ada di kepala-kepala kuburiun hari ini, itu juga syubhat yang ada di kepala Abu Jahal CS. Sama aja. Ya, mana abuduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Naam. Qala ta'ala faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Al wal kufru bi tagut makna al bara'atu minasyirki wa ahli. Kufur kepada tagut maknanya berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, kita harus ngerti itu makna berlepas diri itu. Ya, berlepas diri itu dengan membenci mereka, memusuhi mereka. Bukannya maknanya ya udah saya enggak ikut-ikutan, saya berlepas diri, bukan gitu. Maknanya Anda yakini agama mereka batil, Anda musuhi mereka, benci mereka, kafirkan mereka, begitu. Jangan dipahami saya berlepas diri, ya udah yang penting saya enggak ikut-ikutan. Nah, itu bukan berlepas diri, bukan barok namanya. Ya. Baik. Wa ingkar dzalik, mengingkarinya, wa taqadu butlani, meyakini batilnya. Ya. Wa hunaka martabatul iman. Nah, nanti ada martabat kedudukan iman, martabatul ihsan. Kulluha dakhilatun fi dinil Islam. Semuanya itu masuk dalam cakupan agama Islam. Ya. Ad-dinul ladzi syara'a Allahu li ibadihi wa arsala bihi ar-rusulu jami'an. Yaitu agama yang ya, Allah syariatkan dengan agama tersebut kepada para hamba-hambanya dan Allah utus para rasul semuanya. Ya, wa martabatul Islam tashmalu ala amala adh-dhahira. Yang namanya martabah kedudukan Islam itu mencakup amal-amal dhahira. Makanya dalam rukun Islam itu amaliyah semua. Ya, syahadat la ilaha illallah, salat, zakat, puasa dan haji. Itu amaliyah semuanya. Ya. Tabarakallahu fiik. Terus lanjut Faris. Ya. Baca matan kemudian dibaca syarah. Ya, wa huwa thalatsu maratibah. Qala al-musannif rahimahullahu taala farkanul islami khamsat. Wa huwa thalatsu maratibah. Al-islam wal iman wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkanun. Farkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Baik. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, Islam itu ada tiga tahapan, tiga tingkatan. Islam, iman, ihsan. Kullu martabatin, masing-masing setiap tingkatan laha arkanun, memiliki rukun-rukun. Maka rukun Islam itu ada lima, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah Haram. Ah, dibaca syarahnya. Qala asy-syarihu rahimallahu taala warkanuhu khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadana wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila kama thabata dhalika 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadana wa hajjil baiti Fa'awalu arkanul islami syahadatu an la ilaha illallahu wa biha yadkhulul abdu fil islami fayashhadu an la ilaha illallahu ayyu ay la ma'buda haqqun illallahu wa hiya nafyun wa isbatun fala ilahu nafyun wa illallahu isbatun qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa al-ayata wa qala ta'ala dhalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu. Baik. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz, wa arkanuhu khamsatun. Ya, rukun dari Islam ini 5. Artinya kalau ya, Islam seseorang tidak melaksanakan rukun-rukun dari Islam tersebut, maka keislamannya itu la yastaqim. Enggak benar keislamannya tersebut. Ya, enggak benar. Sahih barakallahu fiik. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, Nabi menyebutkan lengkap. Al-Islam antasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Maka Nabi SAW mentafsirkan Islam bahwasanya Islam inilah rukunnya ini. Ya. Baik. Dan juga Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi SAW, ya, Ibnu Umar membawakan riwayat dari Nabi SAW yang Nabi SAW menjelaskan lagi Islam itu dibangun di atas ini, bunyan Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal ini. Ya. Taib. Syariat-syariat yang lain yang menyempurnakannya. Ya. Kemudian fa'awwalu arkanil Islam, rukun Islam yang pertama syahadat la ilaha illallah wa biha, maka dengannya, dengan mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yadkhulu al-abdu fil Islam. Maka seorang sudah masuk ke dalam Islam. Ya. Nanti dia tinggal tunaikan amaliyah dia yang lain, salat, zakat. Kalau baru syahadat aja gak mau sholat, gak mau zakat, belum. Karena Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memerangi, mendakwakan manusia sampai mereka melaksanakan hal tersebut. Umir tuan uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka melakukan 3 amal tadi, syahadat, sholat, zakat. Ya. Fa in tabu wa qamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka mau tobat dari kesyirikan, mengucap syahadat, mau sholat, mau bayar zakat, baru mereka saudara kalian dalam agama. Kalau enggak, mereka bukan saudara kita dalam agama. Walaupun mereka mengucap la ilaha illallah tapi enggak mau sholat, ya. Enggak mau sholat. Ada orang yang enggak mau sholat tuh, misal orang-orang Kejawen. Kejawen sendiri pun sudah mengakui agama mereka bukan Islam. Ya, elingiun. Tahu elingiun? Yang penting eling. Nah, mereka bukan Islam, bukan kaum muslimin. Wa yashhadu an la ilaha illallah, mereka dia seorang itu mengucapkan syahadat la ilallah, yaitu maknanya apa? La ma'budu haqqun illallah. Yaitu tidak ada yang tidak ada ilah ma'lu yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya. Ini makna la ilaha illallah ya. Keliru kalau makna la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Enggak ada nafyu isbatnya. Enggak ada nafyu isbatnya. Ya. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, Allah tetapkan ada kok Tuhan selain Allah. Tapi Tuhan palsu. Ada kok yang disembah selain Allah, tapi palsu. Allah firmankan fa ma'aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Enggak bermanfaat sedikit pun tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Ya Allah tetapkan ada itu. Ya, yang ma'lu, yang yu'bad. Ya, yang apa yang diibadahi, apa? Segala tuhan yang diibadahi. Tapi enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat. Dan rata-rata orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian memaknai tidak ada Tuhan selain Allah, akhirnya tidak ada pengingkaran terhadap peribadatan yang diibadai selain Allah. Dan rata-rata dari mereka lah lahirnya para musyrikun judud, kaum musyrikun generasi baru. Ya, kuburiyun rata-rata dari kelompok-kelompok ini yang memaknai la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Saya enggak mau menggeneralisir ya, tapi kenyataan demikian. Ya, kita tidak generalkan ya, kuburiyun lahir dari mereka. Namun kenyataan demikian. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan memaknainya, memahaminya ya. La ma'budu bihaqqin illallah, atau kalaupun dia enggak tahu itu, semisal kakek nenek, nenek moyang kita yang mengucapkan la ilaha illallah, dia enggak belajar kitab tauhid makna la ilaha illallah, dia enggak belajar salah satu usul la ma'budu bihaqqin illallah, dia enggak tahu itu secara rumusan. Namun dia mengetahui secara aplikatif, yaitu apa? Dia enggak mau beribadah pada selain Allah. Dia yakini semua peribadatan pada selain Allah batil. Itu sudah cukup. Paham enggak sini? Jadi jangan juga kita paksakan semua orang mesti tahu makna la ilallah itu la ma'budu bihaqqin illallah secara teoritis, la ma'budu bihaqqin illallah. Kayak kakek-kakek kita mana tahu makna la ilallah illallah la ma'budu bihaqqin illallah? Ya. Taunya apa? Yaitu enggak boleh beribadah pada selain Allah. Ibadah hanya Allah. Yang ibadah pada selain Allah musyrik. Nah, itu sudah cukup. Ya. Untuk membantu ya kepada keyakinan tersebut, nah teori ini la ma'budu bihaqqin illallah. Apalagi teori ini bukan teori baru yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Kita sudah belajar di sini kitab Safinah syarahnya. Ya, kasifatu saja dijelaskan oleh An-Nawawi Al-Bantani. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu haqqun fil wujud illallah. Sama. Sama, paham di sini ya? Sama. Baik. Makanya ini penting memahami makna la ilaha illallah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ilmunya ini penting. Syarat orang mati mengucapkan la ilaha kemudian dia mati, mengucapkan la ilaha masuk surga, ya. Man qala la ilallah, man kana fi akhir kalamihi la ilallah dakhal jannah, hadis itu. Siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha dia masuk surga, itu kalau dia tahu ilmunya. Makanya Nabi sabdakan, man qala, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhal jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui, meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dia masuk surga. Bahkan Syekh Shalal Fauzan di YouTube, salah satu ceramah beliau, potongan video beliau mengatakan, ada orang yang di akhir hayatnya ucap la ilaha illallah, namun dia punya keyakinan dan dia terus meyakini sampai mati dia, boleh-boleh saja beribadah pada selain Allah. Maka dia enggak dapat keutamaan hadis ini ya. Karena la ilaha illallah yang benar ialah dengan diketahui, diyakini tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, batilnya peribadatan kepada selain Allah, dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah semata. Nah itu, pahami sini ya. Wahia nafyun wa isbatun. Nah inilah penafian dan penetapan. Penafian, fa'ilah nafyun. Kalimat la ilaha itu nafyun. Ya. Illallah isbatun. La ilaha itu kan kalau kita preteli ini secara nahu, la di sini la nafiyah lil jins. Siapa itu? Ah, diam dulu, Adit. Nah, diam dulu. La itu la nafiyah lil jins. Huruf la yang menafikan jenis isimnya. Ya, dia nanti beramal amal inna. Makanya disebut la ta'mal amal inna. Nah, isimnya itu apa? La ilah. Ilaha. Apa itu ilah? Makhluk. Maka dinafikan seluruh jenis makhluk itu kan yang diibadahi. Segala yang diibadahi dinafikan, diingkari, tidak ya, ada, dianggap tidak ada. Ya, kemudian ada illallah, ini isbat penetapan. Ya. Kecuali Allah, ini penetapan. Ini baru tauhid. Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu bukan sekedar hanya kepada Engkau kami beribadah, pada hanya pada Engkau kami beribadah ya Allah, hanya pada Engkau kami memohon pertolongan ya Allah. Tidak, karena iyyaka itu dhamir munfasil, ya, dia itu ditakdim daripada amilnya, yaitu ya, apa namanya, na'budu. Iyyaka na'budu. Nah, ketika dia ditakdim, didahulukan daripada kata kerjanya, na'budu, kami beribadah. Kepada Engkau kami beribadah, gitu. Kan kalau normalnya kami beribadah pada Engkau, kami beribadah, ini kata kerjanya, fi'il mudhari'nya, na'budu. Ya. Nah, dikasih fi'il mudhari', ini yufidul istimrar. Ya. Bahwasanya ini istimrar terus-menerus. Sampai mati. Ya. Bukan fi'il madhi. Nah, kami beribadah kepada Engkau, kami beribadah. Kalau terjemahannya terlek bahasa Indonesia, atau banyak diterjemahkan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, ini keliru. Nah, makanya kita enggak menikmati Al-Quran yang kita baca tanpa ada makrifat bahasa Arab. Nah, maknanya apa? Ini tufidu memberikan faedah apa? Yufidu al-hasr, al-hasra itu apa? Pembatasan. Nah, kalau dimaknai ke bahasa Indonesia gimana? Kami beribadah pada Engkau ya Allah, kami tidak beribadah pada yang lain. Begitu maknanya. Na'buduka wa la na'budu ghairaka, itu maknanya. Kami hanya beribadah pada Engkau ya Allah, kami tidak beribadah kepada selain Engkau. Ah, itu ada nafyu isbat. Nafyunya isbatnya itu kami hanya beribadah pada Engkau ya Allah, itu isbat penetapan. Dan kami tidak beribadah kepada selain Engkau. Ini nafyun, ini la ilaha illallah. Ya, sama di mana? Wa iyyaka nasta'in, demikian pula. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah pada Allah dengan memurnikan ibadah tersebut pada Allah. Hunafa, dalam keadaan mereka orang-orang yang hanif, menjadi orang-orang yang hanif, yaitu yang berpaling kepada selain Allah dalam ibadah, hanya menghadapkan Allah dalam ibadah. Ya, dzalika bi anna Allah wal haq, yang demikianlah Allah lah yang hak diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan adapun tuhan-tuhan yang mereka sembah itulah batil. Nah, itu nafyu isbat. Sudah adzan ya. Sampai sini kita tandain ya. Nanti kita lanjut lagi ke Rabu depan malam Kamis, kita normal lagi ya, yaitu ba'da isya. Kalau ba'da isya kita bisa panjangan dikit waktunya. Kalau ba'da maghrib qadarullah ya sempit. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik wa sallallahu alaihi wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallahumma wa bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.